الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Ikhwani fiddin azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita tentang masalah al-imanu bil malaikah, mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kafir terhadap malaikat, maka dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengingkari secara mutlak keberadaan malaikat, atau dia mentakwilkannya dan mengatakan bahwa malaikat itu adalah quwa al-khairiyah, kekuatan yang baik, sebagaimana dia juga menafsirkan bahwa syaitan itu adalah kekuatan jahat, quwa syarira. Kata syarih hafizahullah, wal hasilu anna alladhi yufassiru al-malaikata ala annaha al-quwa an-nafsiyah in kana muta'ammidan lihada fahuwa kafir. Kesimpulannya, barang siapa yang menafsirkan, meyakini bahwa malaikat itu bukan satu sosok yang memiliki jasad, tapi hanya sekedar kekuatan jiwa yang mengarahkan kepada kebaikan, in kana muta'ammidan, dan kalau dia mentakwilkan dengan sengaja setelah diingatkan bahwa itu takwil yang salah, keliru, pemahaman yang menyimpang, tetap dia bersikuku dengannya, fahuwa kafir, maka ditetap dia sebagai orang kafir. Wa in kana muqallidan fahuwa dhalun mukhti', kalau dia cuma sekedar ikut-ikutan maka dia sesat dan salah, keliru dia. Fa 'alaina an na'rifa afkar al-falasifah wa na'rifa al-wahya al-munazzal min 'indillahi wa nufarriq bainahuma, maka wajib bagi kita untuk mengerti pemikiran para ahli filsafat, supaya kita menghindarinya. Karena para ahli filsafat ini akal-akalan, menurut dia tidak masuk akal, sudah tidak diterima. Walaupun bagaimana dalilnya kita bawakan, menurut saya itu tidak betul, ya sudah selesai. Jadi orang yang seperti ini tidak ada gunanya diajak untuk berdebat. Barakallahu fikum, dan tidak ada manfaatnya. Walaupun kita bawa kitab banyak, kita bacakan seretet dalil min kitabillahi wa sunnati rasulillah dan pemahaman salafus salih, ucapan para ulama tidak bakal diterima sama sekali. Karena ukuran dia adalah akal. Masuk akal diterima, kalau tidak. Menurut dia masalah malaikat tidak masuk akal, sudah. Maka kita harus mengenali pemikiran mereka ini yang menyimpang, dan juga kita harus mengenali wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nufarriq bainahuma, yang dengannya kita bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Fa fi hadzal hadithi al-hasu ala wujubil iman bil malaikah. Di hadis ini yang sudah 3 hari kita bahas ini. Dalam hadis ini ada kewajiban untuk kita mengimani para malaikat karena merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Wa fihi bayanu katsratihim, dalam hadis yang kita bacakan menunjukkan tentang banyaknya jumlah yang namanya malaikat itu. Wa annahum yamla'una as-samawati 'ala sa'atiha, makhluk Allah yang namanya malaikat ini memenuhi langit padahal langit ini sangatlah luas. Wa fihi dalilun ala fadlihim wa ibadatihim lillahi subhanahu wa ta'ala, dan dalam hadis ini pula ada dalil yang menunjukkan tentang keutamaan dan keistimewaan yang namanya malaikat, begitu hebatnya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum alamun syarifun jalilun min alamil ghaib alladhi khalaqahu Allah azza wa jalla, maka mereka ini para malaikat alam yang mulia, dari alam-alam gaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. La ya'lamuhum illallah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala detailnya. Wa amma qawluhu fi akhir hadis law ta'lamuna ma a'lamu, adapun ucapan Rasulullah dalam akhir hadis, Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa dengan tawa yang sedikit dan kalian akan menangis dengan tangisan yang banyak. Fi sahihaini ayat huwa muttafaqun alaihi rawahul Bukhari wa Muslim, wa amma awwaluhu fa huwa fi sunani wal musnad inda Ahmad. Wa qawluhu wa ma taladzartum bin nisa'i alal furush. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa dengan tawa yang sedikit dan lebih banyak menangis, dan niscaya kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri kalian di atas kasur, dan niscaya kalian keluar dari rumah kalian menuju tanah lapang, kemudian kalian memohon memanggil Allah Subhanahu wa taala. Hadza fihi dzikru syiddatil khaufi min ahwali yaumil qiyamah. Ini fihi dalam hadis ini dzikru syiddatil khauf, penyebutan tentang besarnya rasa takut dari kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Wa ma fiha min akhtarin adzimah, dan pada hari kiamat itu ada sangat bahaya yang besar. Wallahu jalla wa ala dzakara hadza fil Qur'an faqala, dan Allah telah menyebutkan tentang hari kiamat itu bagaimana prosesnya, bagaimana mengerikannya. Allah mengatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Bagaimana dahsyatnya? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Yauma tarawnaha, di hari engkau melihatnya, maka tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Perempuan-perempuan yang menyusui anaknya pada hari itu, dia akan lalai dari anak susuannya. Barakallahu bikum. Dia tidak lagi perhatikan, dia tidak lagi peduli dengan anak yang disusukannya. Karena sibuknya dia, karena takutnya dia, karena mengerikannya keadaan pada saat. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan semua perempuan yang hamil, bahkan semua hewan, karena di sini bukan cuma perempuan laki perempuan dari kalangan manusia, kullu dzati hamlin hamlaha, semua yang hamil dia akan menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, dan kau akan melihat manusia sama seperti orang mabuk, sempoyongan, jalan tidak lurus. Antum lihat orang mabuk, tidak fokus dia, karena keseimbangannya sudah hilang. Barakallahu bikum. Akalnya sudah tidak lagi normal, sampai ke derajat tidak ingat apa-apa. Lupa semuanya. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melihat manusia pada saat itu kelihatannya kayak orang mabuk, sempoyongan. Kata Allah, wa ma hum bisukara. Sebenarnya mereka pada saat itu bukanlah orang-orang mabuk. Tapi apa? Walakin adzaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah Subhanahu wa taala pada hari itu sangatlah dahsyat. Karena tidak ada orang yang beriman pada saat itu, yang ada hanya orang kafir. Hari ditegakkannya hari kiamat, tidak ada orang beriman seorang pun. Sudah diwafatkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari kiamat itu adalah siksaan yang sangat. Baik, dan tidak ditegakkan kecuali ala asyrarin nas. Manusia yang paling jelek, manusia yang paling bejat adalah manusia yang mendapati hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu la na'lamu min ahwali yaumil qiyamati mithla alladhi ya'lamuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dan kita tidak mengetahui keadaan hari kiamat mengerikannya bagaimana, seperti apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hanya mengatakan mengerikan, selesai. Dengan gambaran yang Allah gambarkan, lebih detailnya kita tidak tahu. Yang Allah telah perlihatkan dan beritahukan kepada nabinya, yang seandainya kita yang mengetahuinya, kita tidak akan tertawa kecuali tawa yang sedikit. dan lebih banyak kita menangis. Atla'ahullahu ala umuril akhirah malam natali' alaihi rahmatan bina. Sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kita. Baik. Tidak memperlihatkan kepada kita tentang keadaan itu sebagai rahmat untuk kita. Walannahu law tala'na ala hadhil asya la hadatha bina ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita mengetahui apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, maka akan terjadi seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh beliau? Baik, niscaya kalian tidak akan tertawa dengan tawa yang banyak. Baik, dan kalian lebih banyak menangis, dan kalian tidak akan pernah bisa bersenang-senang dengan istri kalian di atas kasur. Baik, dan justru kalian akan keluar ke tanah lapang meraung merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu taj'aruna ya'ni tarfa'una aswatakum bil buka' wat tadarru min shiddatil khauf. Niscaya taj'arun, kalian akan keluar dari rumah-rumah kalian menuju tanah-tanah lapang. Kalian berteriak, mengangkat suara kalian, menangis, meraung. Taib. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut yang sangat. Fal amru syadid, maka perkaranya sangat-sangatlah berat. Wal khatbu ha'il. Taib, keadaannya sangat mencengangkan. Fa yajibu 'alal muslimi ay yakuna musta'iddan li hadhihi al-mawaqif wal akhtar allati huwa qadimun 'alayha. Maka sepantasnya wajib bagi setiap muslim untuk mempersiapkan diri menghadapi hari ini. Barakallahu fikum. Kita akan masuk ke alam akhirat. Wal akhtar allati huwa qadimun 'alayha, dan setiap jiwa akan mendatangi hari ini. Yaumul qiyamah. Wa imma atra Allahu jalla wa ala nabiyahu alaihi adzab al-qabr alladhi la yakhlu min al-mawaqif wal ajaib allati la ya'lamuha illa Allah min ahwalil mauta alladhina yu'adzabuna aw yun'amun wa nahnu la nuhissu bihadha walakin ar-rusul sallallahu alaihi wasallam atlahu Allahu ala shay'in min dhalik. Wa imma atra Allahu jalla wa ala nabiyahu, dan termasuk perkara yang Allah beritahukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam tentang adab kubur. Taib. Alladhi la yakhlu min al-mawaqif wal ajaib allati la ya'lamuha illa Allah, yang tidak akan pernah yang tidak pernah kosong dari apa? Mawqif wal ajaib, al-mawaqif wal ajaib, keadaan-keadaan, keanehan-keanehan, keluar biasaan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui keadaan orang-orang yang telah mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'adzabuna aw yun'amun. Apakah mereka diberi adab atau diberi kenikmatan? Hanya Allah yang mengetahuinya. Bagaimana bentuk kenikmatannya? Adabnya? Wa nahnu la nuhissu bihadza. Allah telah memberikan kenikmatan dan adab untuk penghuni kubur, sementara kita tidak mengetahuinya, tidak merasakannya. Walakinna Rasul atlahu Allah, akan tetapi Rasul alaihi salatu wasalam, Allah telah beritahukan kepada mereka sedikit dari yang merupakan adab atau nikmat kuburan. Wala nasy'uru bi syai' min dhalika, ma'anna hadhil kubur. Taib. Sementara kita tidak rasakan sama sekali. Boleh jadi kuburan itu dekat rumah kita, di kampung kita, senantiasa kita lewat, tapi kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Sementara mereka ada yang diadab, ada juga yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah, wa imma raudatun min riyadil jannah wa hufratun min hifarin nar, min hufarin nar. Kuburan itu boleh jadi taman dari taman-taman sorga, boleh jadi juga liang dari liang-liang api neraka. Faqulu hadza min umuril akhirah allati la ya'lamuha illa Allah Subhanahu wa taala. Semua ini dari perkara akhirat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-umur allati yuhib yahjubuha Allah anna wa qad yahsulu shay'un min al-ittila'i li ba'dhin nasi 'ala 'adabil qabri min babil 'idhah wa hadha shay'un ma'ruf. Dan termasuk dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala tutupi kita daripadanya untuk mengetahuinya, ini adab kubur dan kenikmatan kubur, وقد يحصل شيء من الاطلاع لبعض الناس, dan boleh jadi ada sebagian orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana adab kubur itu, bagaimana nikmat kubur itu. Baik, sebagai peringatan, sebagai nasihat. Wa hadza syai'un ma'ruf. Barakallahu fikum. Ada orang yang diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu adab kubur. Wa man arada syai'an min hadza falyuraji kitab ahwalil kubur. Siapa yang pengen tengok kejadian-kejadian yang pernah terjadi atas manusia, bagaimana Allah memperlihatkan atau Allah memberitahukan kepadanya adab kubur itu, tengok kitab ahwalul kubur. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Baik, وغير من الكتب المؤلفة في هذا الباب, dan kitab-kitab yang lainnya yang ditulis dalam masalah ini. Kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim. Li'atabi rawayat ta'irah, agar supaya orang mengambil pelajaran ma'ana alladhi ghuyiba anna wa lam na'lamhu katsir, padahal apa yang tidak kita ketahui, apa yang gaib dari kita itu terlalu banyak. Barakallahu fikum. Taib, ada yang Allah perlihatkan dalam mimpinya, barakallahu fikum, orang-orang yang telah dikubur, bagaimana mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka bagaimana dinikmat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahul musta'an. Taib. Walamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini, termasuk kejadian terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati dua kuburan. Qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua penghuni kubur ini lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diadab karena perbuatan yang sangat besar dosanya. Amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul. Adapun salah satu di antara keduanya, la yastatiru minal baul, mereka tidak bertabir atau tidak mengindahkan najisnya ketika dia kencing. Barakallahu fikum. Di riwayat yang lain, la yastanzihu minal baul, tidak istinja mungkin, atau menganggap remeh, memandang enteng masalah kencingnya ini, terpercik ke pakaiannya, ke jasadnya, dianggap biasa-biasa saja. Baik, barakallahu bikum. Ya, orang yang seperti ini modelnya. Baik, ya jangan pernah harap dia mau sholat kalau dia muslim, ya. Baik, kalau dimana mau kencing, dikencing di situ. Kalau dia mau kencing cuma lihat orang-orang, oh nyanda ada orang, ada batang pisang situ, bagi batang pisang. Cebok nyanda, nyak cebok. Cuma dia kutis tokom pigi. Tapi barakallahu fikum. Tiang listrik, tidak pernah cebok juga tidak. Subhanallah. Padahal muslim. Ada yang begini modelnya. Wallahul musta'an. Aini. Kebanyakan adab kubur ini dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari tidak memperhatikan masalah najisnya. Wa mal akharu fakana yamshi bin namimah, dan ada pun yang satu-satunya, dia senantiasa berjalan mengadu domba. Barakallahu fikum. Riwayat yang lain bahwa taibal huma kabir, bahkan keduanya besar, besar dosa-dosanya maksudnya, cuma mereka anggap remeh, menganggap kecil, menganggap enteng, padahal ini pengaruhnya sangat besar. Taib, fahadani fahadani sababani min asbabi adabil qabr fahada mimma attala Allahu nabiyahu alaihi. Ini dua sebab yang dengannya orang diadab dalam kuburannya yang Allah perlihatkan kepada nabinya. Wa qala laula alla tadafanu taib la da'utullaha yusmi'akum min adabil qabr. Seandainya kalian tidak bakal saling menguburkan, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan kepada kalian adab kubur. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam yattali'u ala asya' qad atla'ahu Allahu 'alaiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi Allah memperlihatkan kepada beliau dari perkara-perkara ini, perkara-perkara adab kubur dan nikmat kubur. Wa hadza mu'jizatul lahu sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk mukjizat beliau. Wal basharu la ayat la yutiquna samaa'a atau simaa'a wa musyahadata ma atla'ahu Allah subhanahu nabiyahu alaihi. Dan manusia lain tidak akan mampu untuk mendengar atau menyaksikan apa yang Allah perdengarkan dan persaksikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hajabaha anna rahmatan minallahi bina. Allah tidak memperdengarkan kita bagaimana adab kubur karena rahmat Allah atas kita. Tidak akan tenteram hidup kita, tidak akan nyaman hidup kita. Barakallahu bikum. Baik. Suara teriakan orang yang disiksa. Barakallahu bikum. Enggak usah jauh-jauh, barakallahu bikum. Baik. Tetangga kita berkelahi, suami istri, kedengaran sampai ke rumah kita. Itu saja sudah tidak nyaman. Sahih. Apalagi sumpah kupukul. Oh, piring pecah. Taib. Baku maki. Kita sebagai tetangga tidak ada urusannya dengan tetangga kita dan masalahnya. Taib, merasa tidak nyaman. Apalagi ini kuburan, barakallahu fikum, di mana-mana ada kuburan. Yang di situ ada orang tua kita, ayah kita, ibu kita, paman kita, bibi kita, anak kita mungkin, saudara kita, teman-teman kita. Kalau kita sudah dengar bagaimana dia dipentungi, tidak akan pernah nyenyak tidur kita, barakallahu fikum, dan tidak pernah lezat makanan kita, barakallahu fikum. Di dunia saja, barakallahu fikum, kalau orang tua kita dipentungi, barakallahu fikum, dianiaya oleh orang misalnya, bisa Anda nyenyak tidur? Atau anak Anda yang sangat Anda sayangi, sakit dia gara-gara dianiaya oleh orang misalnya, dipukuli oleh orang, subhanallah. Kita tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Dan ini juga termasuk apa? Iman. Barakallahu fikum. Kalau sudah Allah bukakan semuanya, ya bukan lagi iman, sudah kita tahu. Barakallahu fikum. Sudah kita lihat, sudah kita dengar. Barakallahu fikum. Fal maitu yu'atib yu'ayinu indal tayyib. Qala Allah ta'ala laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Nanti kalau orang sudah meninggal dunia, dia akan melihat segala sesuatunya yang dulunya dia tidak pernah bisa lihat ketika dia hidup di dunia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka. Semua tabir dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulunya dianggap gaib nampak oleh dia. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pada hari ini pandangan matamu sangatlah tajam. Fal maitu yu'ayinu 'indal maut. Barakallahu fikum. Orang bahkan sebelum matinya dia sudah bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa yu'ayinu al-malaikah. Orang yang bakal meninggal dunia dia sudah melihat malaikat. Wa manzilatuhu 'indallahi in kana min ahli khair. Bahkan dia sudah bisa melihat di mana dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan seandainya dia memang orang-orang baik. Wa in kana min ahli syarr fa innahu yu'ayiru ma sayaulu ilaihi masiruhu minasy-syaqa'i wal 'adzab. Kalau dia orang jelek, maka dia juga akan melihat di mana tempat dia dari siksaan Allah Subhanahu dan adab. Wa idza wudi'a fi qabrihi fa innahu yu'ayinu hadhihi al-umur wa ghairaha mimma la ya'lamuhu illallah. Dan kalau dia sudah diletakkan dalam kuburnya, dia akan bisa memandang perkara-perkara yang tidak bisa dipandang oleh manusia ketika dia hidup. Yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amma wa innahu ma dama ala qaidil hayah. Adapun ketika orang masih hidup ini, fa innallaha hajaba hadhil umur anhu rahmatan bihin. Allah menutup ini semuanya karena rahmat Allah terhadapnya. Ada kalau sudah mati, tek, hilang semua tabir ini. Yang nampak semua, barakallahu bikum, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taladzada bi aklin wala syurbin wala bi ayyi syai'in min maladzatil hayatid dunya. Seadanya ini semuanya bisa kita dengar, bisa kita lihat dari urusan-urusan kubur, adab kubur dan kenikmatan kubur, maka tidak ada seorang pun yang bisa bersenang-senang dengan makanan dan minumannya. Dan apapun, dia tidak bisa bersenang-senang dalam kehidupannya. Kenapa Allah tutup ini, tabiri ini, agar supaya kita bisa apa? Bisa hidup tenang. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini juga bagian daripada iman. Barakallahu fikum. Kita harus percaya ada kenikmatan kubur dan ada adab kubur. Tabib nak tabib atau kader, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.